sebuah pengantar awal daripada Injil Yohanes. Dan saudara kita sudah sempat merenungkan bagian daripada Injil Yohanes ini beberapa kali. Saudara dan saya sudah memberikan kepada saudara sebuah diagram yang boleh membantu kita untuk memahami sebenarnya apa yang Yohanes mau sampaikan berkaitan dengan Injil Yohanes pasal 6. Saudara, dan diagram ini kalau saudara ikuti begitu kaya sekali. Saudara, sehingga saya ini adalah kotbah keempat daripada Yohanes pasal pertama ini. Dan saudara, sebenarnya kalau kita melihat setiap kotbah itu, kita bisa melihat dalam aspek yang begitu sangat kaya sekali. Nah saudara, hari ini kita akan fokus di dalam ayat lanjutan, yaitu di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, kemudian ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-11. Jadi kita akan melihat ayat 9 dan ayat 11. Dan kalau saudara perhatikan, sebenarnya ayat itu paralel dengan ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. Saudara, tetapi saya akan fokus khotbah hari ini lebih kepada ayat 9, 10, dan 11. Dan ayat 13, 14 nanti saya akan kaitkan dengan ayat 12 di dalam khotbah mendatang. Setelah kita bersama berbeda, kita melihat ayat 9, ayat 10, dan ayat yang ke-11 daripada Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Saudara-saudara membaca dalam setiap kitab Injil, baik Matius, Markus, dan Lukas, saudara, maka setiap kitab Injil itu memulai kitab mereka dengan story berkaitan dengan kelahiran Kristus, story berkaitan dengan kedatangan Kristus. Saudara berjumpa dengan Maria, saudara berjumpa dengan Yusuf, saudara berjumpa dengan para orang Majus, saudara berjumpa dengan para gembala, saudara juga berjumpa dengan Sakaria, dengan Elisabeth, dan saudara juga berjumpa dengan beragam catatan Alkitab berkaitan dengan orang-orang yang menjadi bagian daripada the story of Christmas, the story daripada the first Christmas, story daripada berkaitan dengan kelahiran Kristus. Tapi kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal pertama, Yohanes memberikan sebuah pendekatan yang berbeda. Yohanes tidak mengisahkan story itu jadi story yang penting, story yang perlu. Tapi Yohanes membawa kita untuk melihat bahwa seluruh story itu sebenarnya ada berita yang sebenarnya menjadi esensi daripada semua story itu, yaitu sebuah berita mengenai kedatangan Kristus, berita mengenai kedatangan Allah. Dan Allah yang datang, Kristus ini, adalah Allah yang menciptakan dunia ini, adalah Allah yang memiliki dunia ini. Saudara, dan bayangkan kalau Dia yang memiliki dunia ini, kalau Dia yang menciptakan dunia ini, ketika Dia datang ke dalam dunia ini, pertanyaannya, bagaimana engkau dan saya harus bersikap? Bagaimana dunia harus menyambut? Bagaimana manusia harus menerimanya? Saudara, semua kita menyadari, kalau ada seorang yang penting datang, maka itu akan berdampak bagaimana cara kita menyambutnya. Saudara, memang semua manusia berharga, memang semua manusia bernilai di hadapan Allah, tapi kita menyadari ada sekelompok orang yang harus kemudian kita sambut dengan cara yang berbeda. Saudara, saya masih ingat ketika saya usia sekitar waktu itu mungkin kelas 4, kelas 5 SD begitu. Saudara, saya masih ingat suatu ketika kami ke sekolah, ketika saya ke sekolah, lalu seluruh sekolah tiba-tiba kemudian dikatakan semua anak-anak harus keluar dari sekolah. Lalu kami keluar di pinggir jalan, kami semua jejeran di situ. Jadi seluruh kelas, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, dan saya kaget karena saya lihat ternyata bukan hanya sekolah dari SD, di sekolah saya itu ada SMP, ada SMA juga begitu, dan semuanya ngumpul di situ. Dan saya kaget, bukannya kami, ada begitu banyak penduduk juga kumpul di situ, kami jejeran. Saudara, dan seingat saya jejeran waktu itu, saya lupa berapa lama tapi di kota kami, saya lahir di kota kecil di kota Kupang. Saudara, saat itu Presiden Soeharto datang ke kota Kupang. Karena seorang Presiden Soeharto datang ke kota Kupang, kami yang masih kecil-kecil, saya nggak tahu saat itu berapa orang yang pingsan gitu loh jadinya. Kami harus tungguin dia begitu. Kami harus. Saudara, kalau saudara pernah ke kota Kupang, kota Kupang itu kota yang sebenarnya tandus, kota yang panas, kota yang panas. Saudara bisa bayangkan, kami harus menunggu. Kami harus menunggu kota sudah panas, sudah terik matahari lagi. Saudara, tetapi kenapa kami harus melakukannya? Jawabannya karena Soeharto datang. Saudara, seorang presiden datang disambut begitu luar biasa. Saat ini dalam Yohanes pasal pertama, Yohanes memberikan penegasan, ini adalah pencipta daripada beliau. Ini adalah pencipta daripada beliau. Dan pertanyaannya adalah ketika pencipta ini datang, bagaimana kemudian dia disambut? Saudara dan saya percaya dalam kehidupan gerejawi, ketika berbicara mengenai Christmas, saudara, maka Christmas itu selalu menjadi sebuah momen yang sangat penting, ya, sebuah momen yang sangat penting. Saudara, kerap kali saya berkata masa Natal selalu ada yang namanya the magic of Christmas, the magic of Christmas. Saudara, meskipun kita tinggal di negara yang majority adalah umat Muslim, tapi masuk menjelang Natal, November, Desember itu kita kerap kali melihat suasananya beda gitu. Mulai mall-mall sudah dekor dan plus diskon yang banyak tentu saja. Ya, ada begitu kemeriahan. Saudara, kalau kita punya kesempatan ke negara-negara Eropa atau termasuk di Amerika misalnya, saudara, kita akan mendapatkan suasana yang lebih berbeda lagi begitu. Khususnya di Eropa, ketika musim mulai dingin dan salju mulai turun, maka kita kenal ada yang namanya White Christmas. Saudara, dan itu menarik sekali. Bahkan ada pasar-pasar malam, pasar malam khusus Natal gitu. Bahkan ada wine, kayak di Jerman itu ada yang namanya Blue Wine, di Wine Smart itu wine itu Natal, makin pasar-pasar Natal. Saudara, kita bisa menikmati Blue Wine yang enak gitu. Saudara, dan kalau kita punya kesempatan ke negara-negara itu, kita akan menikmati Christmas season itu menjadi sebuah momen yang asik benar gitu. Momen yang masih benar. Soalnya bukan hanya mereka di sana, kita di sini juga begitu, bukan? Soalnya tapi saya percaya tahun ini akan berbeda. Yang namanya White Christmas, saudara, saya dapat satu gambar yang baik di sini. Soalnya yang namanya White Christmas, tahun ini kita akan memiliki sebuah Christmas yang agak berbeda, yaitu Corona Christmas. Ya. Jadi Christmas itu punya dimensi yang berbeda lagi, begitu kan? Saya lagi berpikir the magic of Christmas mulai kemudian akan at least tahun ini. Saudara, tapi ketika bicara mengenai Corona Christmas, saudara, kalau kita kembali pada kisah daripada the first Christmas, maka saudara boleh saya katakan the first Christmas dia punya magic of Christmas seperti yang tadi saya katakan. Oh betul, ada the magic of Christmas berkaitan dengan Christmas. Tapi kalau kita berbicara mengenai the first Christmas, maka the story berkaitan dengan the first Christmas adalah story yang cenderung adalah sebuah dark Christmas, Natal yang gelap, Natal yang gelap sebenarnya, Natal yang bukan memberikan keceriaan, tapi the story of tragedy, kisah mengenai hal tragis itu terjadi, kisah yang tragis itu terjadi. Saudara, Yohanes memberikan dua hal berbicara mengenai dark Christmas ini, mengenai Natal yang sebenarnya bukan bright, bukan white, ya. Tapi the first Christmas adalah the dark Christmas. Saudara, Yohanes memberikan dua penjelasan sini. Yang pertama adalah Yohanes berkata bahwa dunia di dalam ayat yang ke-10, dia datang ke dalam dunia, tetapi dunia itu adalah dunia yang tidak mengenalnya. Dunia itu tidak mengenal. Saudara, di dalam salah satu terjemahan daripada bahasa Inggris, saudara, maka di situ dikatakan bahwa the world should have known him. Jadi dunia itu mestinya tahu, seharusnya tahu. Jadi kalau dikatakan dunia tidak mengenalnya dalam terjemahan bahasa Inggris, memang ada juga terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan seperti itu. Jadi kesannya adalah ya dunia tidak kenal. Tapi ada terjemahan yang lain berkata the world should have known him. bicara mengenai tahu atau enggak. Tapi kalau kan ini bicara mengenai dunia yang sebenarnya resistance. Dunia kalau resistance artinya kamu tahu tapi enggak mau terima. Kamu tahu tapi kamu sengaja menolak. Kamu tahu tapi kamu sengaja melawan. Nah, soal ini ya sebenarnya enggak usah pamerkan. Ketika bicara mengenai Allah datang ke dalam dunia, dunia tahu. Dunia tahu. Ini tidak bicara dari Kristen atau non-Kristen, tidak. Dunia tahu mengenai Allah, tetapi dunia resistance. Soalnya setidaknya dua hal kita bisa melihat, dunia tidak bisa menyangkal bahwa mereka harus tahu mengenai Allah. Keberadaan Allah harus mereka tahu. Saudara, kenapa dunia tidak bisa menyangkal? Saudara, yang pertama adalah berkaitan dengan realitas creation. Ketika saudara menikmati holiday, pergi ke beragam tempat, maka alam sebenarnya menceritakan kemuliaan Allah. Ketika saudara mendapatkan refreshing dari sunset atau sunrise misalnya, maka refreshing daripada alam ini adalah seperti refreshing yang Allah berikan untuk menyegarkan hidup manusia kembali. Setelah kemarin pagi ketika saya bangun lalu menyiapkan kembali bagian firman Tuhan ini, setelah tiba-tiba saya teringat satu pujian yang ketika beberapa waktu lalu saya masih di States, masih study, setelah saya mimpi satu kebaktian di daerah Newport, daerah Newport di situ, dan setelah beberapa kali lalu kebaktian selain pengkhotbahnya sangat baik yaitu Eric Geiger, penulis dari buku Simple Church, dan mereka juga menyiapkan ibadah dengan begitu baik. Saudara, ada beberapa kali begitu. Dan ketika saya kemarin pagi menemukan bagian ini, saya teringat satu pujian yang berkaitan dengan tema ini. Saudara, dan saudara, saya masih ingat momen ketika waktu itu saya ibadah dan nyanyi. Ketika berinteraksi dengan pujian, saudara, saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, ketika pujian itu dinaikkan, saya hanya mencucurkan air mata. Saya berdoa, saya berharap pujian ini betul-betul pujian yang Tuhan dapat di dalam diri saya. Saudara, kemarin pagi ketika pujian tersebut, ketika saya dalam persiapan pujian tersebut, saya dengarkan lagi. Saudara, Tuhan kembali menjamah saya dan beberapa kali saya putar pujian tersebut dan saya meneteskan air mata. Saya berdoa, Tuhan, berharap saya betul. Setelah saya ingin memutarkan ujian ini, setelah ujian ini memang panjang sebenarnya 6 menitan, ya. Tapi saya akan potong 3 menitan, ya. Jadi belakangnya potong kurang begitu baik, ya. Tetapi ini sebenarnya sangat baik. Kalau setelah lihat di YouTube, setelah bisa temukan ujiannya berjudul So Will I, ya, God the Creation, seperti itu. Ini ujian dari kosong dan sebenarnya kalau saudara perhatikan ujian ini sebentar, kalau saudara perhatikan ujian ini, saya berharap saudara lihat grafik yang coba ditampilkan dan khususnya teks, ya. Kalau teks ini bersyukur sobat rekan penyuluh Bodi kemarin saya kontak dia secara cepat, tiba-tiba dia membantu untuk menerjemahkan dan insert di dalam video tersebut. Tetapi kalau saudara lebih bahasa Inggrisnya sebenarnya nggak susah sih. Tapi kalimat bahasa Inggris itu menurut saya lebih powerful, ya. Dan kalau saudara lebih nyaman dengan bahasa Indonesia, neuronis dan menerjemahkan dengan baik juga, ya. Dan syukur teman-teman yang boleh membantu. Saudara coba melihat pujian ini, menonton pujian, tapi saudara tidak menonton. Saudara berinteraksi dengan setiap kalimat yang ada dalam pujian ini dan setiap picture yang coba ditampilkan melalui pujian ini. Dan saya sangat berharap Tuhan juga boleh menjamah setiap saudara yang menyaksikan video ini. Boleh dapat ditampilkan video ini. God of creation, there at the start, before the beginning. flashed out the wonder of life. And as you speak, a hundred billion galaxies are born. saudara semakin lama menjadi semakin orang Kristen, menjadi orang Kristen semakin lama semakin melayani, semakin lama semakin melayani. Saudara, saya sudah 20 tahun lebih menjadi pembantu. Saudara, hati saya begitu gelisah karena termasuk saya, termasuk kami para hamba Tuhan. Saya rasa kami tidak sungguh worship God. Saya rasa kami tidak sungguh obey God. Saudara, saya ingin bertanya kepada setiap saudara, engkau yang melayani sebagai majelis, engkau yang melayani sebagai pengurus, engkau yang setiap minggu beribadah seperti ini, engkau yang sekian puluh tahun menjadi anak, membetulkan badan saya, kita worship ya. Saudara, dunia tidak bisa mendekati dengan apa karena kita ini mereka sedang worship. Ini sebagai orang percaya, benarkah engkau worshipkan? Surah Yohanes pasal pertama yang diberikan penegasan, dunia seharusnya kenal Allah, tapi dunia resistance, dunia menolak Allah, dunia menekan kebenaran tersebut. Dan Yohanes diberikan penegasan, lihat dari creation, creation ini, ciptaan itu menunjukkan mereka menyembah Allah, dan kaum manusia tidak punya alasan tidak menyembah Allah. Saudara, dan bukannya creation. Kalau kemudian kita bicara mengenai dunia, maka dunia juga tidak bisa menghindari. Karena ketika Allah menciptakan manusia, saudara, selain aspek pertama daripada aspek creation tadi, saudara, aspek yang kedua adalah berbicara berkaitan dengan yang namanya hati nurani. Yang namanya hati nurani. Semua kita tidak bisa tinggal hati nurani kita. Sudah semua manusia, mereka yang sangat kaliber dalam berbuat jahat pun pasti punya pengalaman sendiri. Pengalaman ketika pertama kali melakukan tindakan kejahatan, pasti ada sebuah hati yang tertekan, hati yang seperti cemas begitu. Kenapa? Karena hati ini adalah hati yang menjadi wakil Tuhan, yang sebenarnya melihat kegelisahan untuk berkata, itu tidak benar, itu tidak benar. Dan hati nurani itu suara, hati nurani ini keheningan Allah. Saudara, coba ingat, ketika manusia mau melakukan sebuah cheating, sebuah penipuan atau sebuah dosa, maka kerap kali kita tuh coba lihat kiri kanan gitu. Kenapa perlu lihat kiri kanan? Karena kita ingin menyadari fakta bahwa supaya tenang, aman, tidak ada yang mengintip. Tapi apakah kiri kanan hati kita bisa tenang? Saudara, jawabannya tidak. Kita bisa lihat kiri kanan aman, tetapi ada sebuah kesaksian di dalam hati yang berkata, itu tidak benar, itu dosa. Jangan lupanya. Soalnya kita sebutnya dalam bahasa Inggris, hati nurani adalah conscience. Ada con dan science ya, di dalam istilahnya begitu. Jadi science dia tahu, con artinya bersama. Saudara pikir bisa sembunyi, kiri kanan tidak tahu, enggak. Ada sesuatu yang tahu bersama, ada sesuatu yang tahu bersama. Dan engkau tidak bisa menipu. Engkau bisa menipu pendeta, engkau bisa menipu suami istri, engkau bisa menipu orang lain. Tapi hati nurani yang sebenarnya, wakil kehadiran malam ini, dia menggelisahkan hati untuk mengingatkan engkau tidak bisa sembunyi. Saudara, dan realitas creation dan realitas hati nurani adalah sebuah realitas yang begitu besar sekali. Dan kita tidak bicara dengan orang percaya, kita bicara dengan dunia clear tahu hal tersebut. Saudara, ada satu kutipan daripada Immanuel Kant, seorang filsuf daripada Jerman. Saudara, dia berkata ada dua hal yang selalu ada dalam pikiran dia, dua hal yang terus membuat dia admire juga, lebih-lebih kagum terhadap Allah. Dan dua hal tersebut apa? Ulangi, dengan keagungannya dan hati nurani yang membuat dia tidak bisa bermain-main. Saudara, ini kita berbicara mengenai konsep daripada yang benar. Dunia tahu semuanya. Dunia bisa lihat dari creation. Dunia bisa tahu daripada hati nurani tersebut. Saudara, tapi Yohanes memberikan penegasan yang menjadi permasalahannya adalah bukan karena tidak tahu, tapi itu resistance, itu ditolak, itu ditindas, itu ditekan lagi. merupakan sebuah kognitif, tapi ada sebuah total relationship dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang kita tahu. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam dunia ini ada skandal kebenaran yang sangat ironis sekali. Salah satu skandal terbesar dalam sejarah kebesaran adalah kalau saudara perhatikan gambar ini. Kalau saudara perhatikan gambar ini adalah gambar daripada kematian Socrates. Socrates adalah seorang filsuf yang sangat besar. Dari Socrates kemudian menghasilkan muridnya Plato. Dari Plato menghasilkan muridnya Aristoteles. Tapi filsuf yang paling awal, filsuf besar paling terkenal paling awal boleh kita katakan adalah Socrates tersebut. Saudara, dan ironis daripada kematian Socrates di kota Athena, sebuah kota yang terkenal karena demokrasi tersebut, yaitu Socrates harus mati dengan minum racun. Ini adalah skandal benar. Socrates dianggap mempengaruhi anak muda tersebut. Socrates dianggap mengajarkan dewa-dewa asli. Socrates dianggap tidak mengakui kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Yunani tersebut. Dan itu skandal yang terjadi. Kisah kematian Socrates adalah sebuah kisah yang kemudian menunjukkan bahwa kebenaran itu seperti apa. Dan kisah itu bergulir. Bukan hanya dalam dunia dari para filsafat. Kisah kematian Kristus adalah kisah yang menunjukkan skandal kebenaran dalam kehidupan agama. Ketika Pilatus, ketika para imam, ketika Kayafas, ketika para ahli Taurat, ketika Herodes, ketika orang-orang yang masa pada waktu berkata, salibkan dia, bebaskan Barabbas. Semua ada sih logika kebenaran. Barabbas yang dinanti dibebas. Mana ada logika seperti ini? Mana ada logika seperti ini? Bok Romi ini kok pilih yang lebih mendingan dikit kayak begitu? Masa kan pilih Barabbas? Tapi Romi, itulah skandal. Dan setelah skandal kebenaran ini, skandal yang menghantar Yohanes kemudian memberikan penegasan, bukan hanya dunia tapi orang kebenaran tidak mengenalnya. Kalau yang pertama tadi Yohanes berikan penegasan dunia tidak mengenalnya, maka ayat 11 Yohanes melanjutkan, orang kebenarannya tidak menerimanya. Saudara, satu foto yang saya tampilkan di situ, saya dapat di Google, saya pikir bagus juga begitu. Meskipun saya belum ketemu realnya, saya nggak tahu saudara pernah ketemu real seperti ini nggak ya? Ada orang keset depan rumahnya, ya ditaruh not welcome, ya. Jadi kita mau datang untuk rumah lihat, wah nggak diterima, gimana nih? Saudara mau ketemu atau tidak begitu loh, ya? Saya nggak tahu ada orang yang benar-benar pasang kayak begitu ya, keset. Tapi saudara, kalau rumah saudara pasang seperti ini, keset seperti ini, not welcome, ya. Itu hanya menggambarkan sebuah ironis dari kehidupan. Tapi ini betul yang terjadi. Ini betul yang terjadi. The first Christmas, kenapa menjadi dark Christmas? Karena Jesus is not welcome. Yesus tidak diterima. Yesus tidak diterima. Saudara, dan kisah ini bukan hanya kisah di dalam perjanjian baru, karena perjanjian lama clear. Kalau saudara membaca Yeremia 7:25-26, Yesaya 65:2-3, saudara, Allah itu berkata, aku berulang kali memanggil engkau kembali, aku berulang kali menyatakan kasih, tapi engkau terus menerus menolak aku. Saudara, kisah perjanjian lama tidak berhenti dalam perjanjian lama, berlanjut dalam kisah perjanjian lama. Dan apakah kisah ini adalah kisah yang stop di dalam perjanjian baru? Bagaimana dengan kisah gereja pada zaman ini? Kisah not welcome terjadi dalam perjanjian baru. Dan kisah not welcome juga terjadi dalam perjanjian baru. Pertanyaan saya, kisah ini juga terjadi dalam sejarah gereja. Saudara dan saya harus menjawab. Kisah yang terjadi dalam hidup kita. Soalnya kisah ini adalah kisah yang menjadi the lowest point, titik yang paling rendah. biasanya itu menjelang Christmas itu ada acara kota itu ada ramai itu biasanya ya. Acara itu ramai. Nah di daerah saya lupa tempatnya South Carolina atau North Carolina gitu. Di Amerika di situ ini termasuk daerah Kristen. Di Amerika itu daerahnya di daerah-daerah di situ. Sebenarnya seperti biasa setiap Christmas itu kemudian mereka ada tahunnya itu kotanya itu ada acara itu dan biasanya ada drama ya ada drama. Nah saudara pada waktu itu ketika kota itu mempersiapkan beragam hal termasuk mempersiapkan drama, saudara ada satu keluarga di mana seorang anak itu begitu kepingin main drama. Cuma masalahnya begini. Anak ini, anak yang secara keberadaan mental tidak, jadi mentalnya itu agak sedikit terbelakang lagi, terbelakang lagi. Nah sehingga ya orang tua juga tahu diri lagi loh, ya kan ini kalau bawa ke gereja pendeta untuk yang pas acara tersebut disiapkan acara kota kalau ikut ya gimana? Dan tapi anak ini untuk minta terus pada orang tua, minta terus. Dan orang tua akhirnya sulit sekali untuk menolak. Akhirnya datang kepada tim acara tersebut berkata, sorry ini cuma anak saya ini paksa benar untuk ikut acara Natal ini. Wah mereka musik. Mereka berusaha menolak tapi anak itu sudah datang bersama orang tua dengan wajah bahwa saya mau ikut, saya mau main drama, saya mau ikut melayani Tuhan. Akhirnya ketika panitia melihat kesungguhan hati anak ini, mereka sepakat satu hal. Oke, kita kasih kesempatan kamu. Kalau bisa cuma 2-3 detik ngomong, tahu lewat. Ya. 2-3 detik ngomong, tahu lewat. Nah akhirnya benar bisa. Anak ini ada dalam salah satu adegan pemilik penunangan. Jadi ibaratnya pas Yusuf Maria ketok, dia buka pintu, penuh, lewat, penuh, pergi, begitu. Jadi bagiannya seperti itu, anak tersebut. Nah, Yusuf dan Maria ada dari akhirnya berlangsung. Yusuf dan Maria ketok satu tempat seperti itu, ketok dua tempat penginapan penuh. Lalu sampai ketok bagian penginapan anak ini. Ketika Yusuf Maria pergi ketok, semua udah berada dengan. Ya ini, ya kalau jihannya bagus semua ya, jihannya bagus semua ya. Ketika Yusuf Maria ketok, anak ini buka. Pertama dia buka, dia berhenti sampai 2 detik. Tetapi panitia udah ngatur, ya di belakang daripada bagian pintu ada orang yang lain. Jadi anak ini buka sekian 2-3 detik dia lihat Yusuf Maria. Lalu akhirnya karena dia di belakang penuh. Udah lu tutupnya di semuanya. Wah semua udah tenang jadi semua tenang. Tapi ketika Yusuf Maria melangkah tiba-tiba tiba-tiba dia buka pintu lagi. Yusuf Maria sini kembali. Lu masuk ke kamar gua, gua yang tua. Yusuf Maria gak bingung ini kan. Sini gua punya kamar, lu tidur di kamar gua, gua aja yang keluar begitu. Jadilah kisah Natal yang berbeda dengan kisah Alkitab. Tapi jujur ketika saya membaca kisah ini, salah satu kisah Natal yang sangat memberikan impresi paling dalam hidup saya dan kisah ini. Ini kisah Natal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi berbahagia sang anak yang menurut manusia mental yang normal. Karena jangan saudara dan saya yang normal. Ketika Yesus datang, kita juga tetap hidup ini. Penuh. Enak benar, masuk ke kamar gua yang tua ke kamu. Kok enak benar ini? Tuhan membuka pintu hatimu sedalam-dalamnya. Apa arti membuka pintu hatimu sedalam-dalamnya? Benar-benar kaya sendiri Tuhan atas hidupmu atau masih tentang emosimu? Benar kaya sendiri Tuhan yang kontrol hidupmu atau masih kebencianmu? Benar kaya sendiri Tuhan yang mengatur semua hidupmu atau masih bermain-main dengan dosa? Sudah cukup pintu tertutup ini hanya pada satu verse Jesus. Saudara dan saya harus membuka pintu hati kita dan ada Tuhan, Engkau yang benar kontrol, Engkau yang benar pengajar. Saya tidak tahu mungkin ada di antara engkau yang hidup dengan kebencian, kekesalan dengan orang tertentu yang amat sangat. Apakah punya alasan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, orang yang mencinta Tuhan punya kebencian seperti ini? Saudara mungkin punya sakit hati, saudara mungkin punya kekecewaan, saudara mungkin punya kepahitan yang luar biasa. Tapi sebagai buat Tuhan saya katakan, engkau kalau benar dalam engkau tidak punya alasan di dalam saya kecewa. Karena Tuhan yang baik seperti ini, Tuhan menunjukkan salib untuk menyatakan kasih. Dan ini yang panggilan hidup empat ini. Soalnya saya sungguh berharap Tuhan saya betul menjadi anak Tuhan yang betul rupa Kristus itu nyata. Benar-benar rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup ini. Kalau rupa Kristus itu tidak nyata, maka percuma saya berkota di sini. Kalau rupa Kristus tidak nyata dalam hidup saya, percuma saya berkota di sini. Percuma untuk melayani, percuma untuk menjadi pemimpin gereja, percuma. Setelah saya katakan memang tidak mudah menjadi seperti Kristus. Memang betul langkah ini adalah langkah yang sangat sulit, sangat berat. Tapi disitulah sebenarnya Tuhan mau engkau dan saya melangkah, melangkah. Setelah saya sungguh berharap Tuhan menuntun hidup engkau dan saya dan dari waktu ke waktu minggu kesempatan demi kesempatan rupa Kristus semakin nyata dalam hidup, dalam hidup saya. Mari Tuhan, tolong kami, tolong kami. Ketika Alkitab yang satu mencatat dunia tidak mengenal engkau atau dunia yang seharusnya kenal engkau, bahkan Yohanes pasal 1 berkata orang kepunyaan Allah, kami orang pilihan itu, justru menolak engkau. Tuhan hamba semohon, ampunilah kami, kami menyebut diri sebagai orang Kristen tapi hidup kami hanya dipenuhi dengan segala emosi-emosi negatif, kebencian, kepahitan, kepahitan, bahkan dosa yang kami sembunyikan. Ampuni kami. Dan hamba memohon Roh Kudus boleh menerangkan hidup kami. Roh Kudus boleh menuntun berbicara kepada kami, menggelisahkan hati kami, supaya hidup kami boleh benar, Tuhan. Hidup kami boleh lurus, hidup kami boleh sungguh seperti Kristus. Rupa Kristus itu boleh sungguh semakin nyata dalam hidup kami. Hamba sungguh mohon, mulai dari kami sebagai pemimpin di gereja ini, kami para anggota, mulai dari kami Tuhan, supaya kami sungguhnya rupa Kristus, punya kerendahan hati, punya hati yang terus dibentuk, hidup yang terus dibentuk oleh Tuhan. Dan hamba berdoa para majelis, Tuhan berikan kepada kami hati yang sungguh.